بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله عندنا كثير خير وبارك فيه كما يريد ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam kajian bahasa Arab kitab Al-Arabiyyatul Bainiyyah yang disampaikan oleh pemateri kita Ustaz Abdullah Teko Hafizullah taala. Insyaallah pada pembahasan malam hari ini melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu kita masuk ke halaman 262. Dimohon kepada teman-teman yang mengikuti kajian interaktif via Zoom, mohon pada saat kajian interaktif untuk mengaktifkan mikrofonnya, dan pada saat sesuatu penyampaian materi harap dengan aktifkan. Mari kita simak dan ikuti kajian malam hari ini yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَيَّ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، إِخْوَتِي فِي اللَّهِ وَأَخَوَاتِي فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى جَمِيعًا. Seperti biasa, sebelum kajian bahasa Arab ini kita mulai, sebelumnya mari kita terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada sore hari, malam hari yang sangat berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas-aktivitas duniawi kita, masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan menunaikan berbagai macam kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya talabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita, nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Baik, ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Baik, aina wasalna? Ngapain? Halaman berapa sekarang? 262. 262. Judulnya apa? Tadri Al-Robi 269 ya? Tadri Al-Robi. Oh, berarti salah ya? Gak sama, coba ambil yang satu. Thank you. At-tadrib ar-ra' bi ikra' al-fikrata thumma ajib 'an al-asilah. Betul. Silbaina. Oh, bukan juga ya. Salah berarti. Tidak sesuai halamannya. Bisa dicarikan enggak? Beda, cetakannya beda. Taib, at-tadrib arabi silbaina kulli. Ini 362 ya, halaman 362. Eh, 262. 262 bukan. Taib, at-tadrib arabi sin baina kulli kalimataini litusbiha ta'biran kama fil mithal. Baik, mana yang qira'? Siapa yang baca? Naam, tafadhal. Naam, mana yang qira'? Baik, mana yang qira'? Ketemu enggak? Ketemu. Di situ berapa sama? Sama. Oh sama, mau yang ini kan jadi kuat. Baik, siapa yang baca? 6. Kerabat. Tadribu Arrobi Silbaina Silbaina Kulli Kalimataini Litus biha tak biron kama fil misal. Nah, tarjim. Latihan keempat. Hubungkan diantara setiap kata. Setiap kata, dari. Nah. Setiap. Baina kulli setiap. Setiap diantara dua. Dua kata. Nah. Untuk menjadi sebuah ungkapan seperti pada contoh. Nah. Jadi at-tadrib ar-rabi sil hubungkan baina kulli kalimataini di antara setiap dua kata. Jadi antum dan antuna lihat di tadrib ini ada dua kata ya. Ada dua kata. Contohnya dikasih contoh min dan fadlika. Ya, jadi min kalimat satu kata. Kemudian fadlika juga satu kata. Jadi digabung ya. Ini namanya baina kalimataini. Min satu kata, fadlik satu kata juga. Jadi ini namanya dua kata kalimatain atau kalimatain. Yasil baina kulli kalimatain ini. Jadi hubungkan setiap dua kata. Litusbiha agar supaya kedua kata ini ta'biran menjadi sebuah ungkapan atau sebuah jumlah yang bisa dipahami. Kama fil misal sebagaimana contoh. Ya, dikasih contoh di sini, antum bisa lihat di buku. Ya, al-awwal min kemudian dihubungkan ke fadlik. Jadi min fadlik. Ya, ini namanya menghubungkan dua kata ya agar supaya menjadi sebuah ungkapan ya. Jadi min dan fadlik. Nah, tafadhal qodim. Asani. Asani. Naam. Ayyu khidmatin? Ayya. Ayya khidmatin? Naam. Ayya khidmatin. Ya, jadi ayya kalimah, kemudian khidmah juga kalimah, ya. Jadi ayya dan khidmah. Jadi ayya khidmatin. Tayyib. Asalis. Asalis. Ulbatu milhan. Milhin. Naam. Ulbatu milhin. Ya, ulbatu milhin. Tayyib, rabi. Rabi. Tabaku baylin. Naam. Tabaku baylin. Al-Khamis. Al-Khamis. Kitabul Qira'ati. Naam. Kitabul Qira'ati. Tayyib. As-Sadis. As-Sadis. Al-Mu'jamu Al-Arabiyu. Al-Mu'jamu Al-Mu'jamu Al-Arabiyu. Jadi di situ bukan Al-Mu'jamu Al-Arabiyu. Karena dia bukan mudhaf-mudhafun ilaih. Ya. Jadi al-arabiyu di situ sifat dari mausuf. Jadi al-mu'jamu al-arabiyu, ya. Baik, al-an nantakil ila at-tadrib al-khamis, ya. At-tadrib al-khamis rakibil kalimati litusbiha jumlatan kama fil mithal. Baik, mana qira? Naam, siapa yang baca? Naam, tafadhal. Naam. Naam, tarjim ya akhi. Naam. Naam. Naam, agar menjadi kata-kata naam. Ratibil kalimat susun kata-kata kata-kata di bawah ini litus bihajumlatan untuk menjadi apa? Kalimat. Nah, menjadi kalimat kama fil misal sebagaimana contoh. Baik, unduru ila al-misal. Ya. Unduru ila al-misal. Coba lihat contohnya al-qira'ati hadza kitabu. Ya, al-qira'ati hadza kitabu. Jadi antum lihat susunannya ya, lihat harakatnya. Lihat maknanya, lihat harakatnya, dari situ nanti akan ketahuan. Ya, dari situ akan ketahuan susunan yang betul ya. Baik, al-qira'ati hadza kitabu. Ini ngacak ya. Ini ngacak, kemudian mau dijadikan seperti contoh ada kita bul kiraati. Nah, tafadhal. Nah. Nah. Nah. Bukan mihli, al-milhi. Nah, uridu. Naam, ulbatal milhi. Tayyib, asani. Naam. Naam, sahih. Naam, sahih. Tayyib, lanjut. Naam. Ladaina aswaqun jamilatun. Naam, sahih. Al-Qamis al-Abyadu al-Abyadu thawbal uridu. Naam. Uridu thawbal abyadu. Naam. Naam, ahsanta, sahih. Baik, anda nantakil ila at-tadrib as-sadis. Ya, man yaqra? Siapa yang baca tadrib as-sadis? As-sadis, naam. Naam, tafadhal. Naam, man yaqra? Naam, man yaqra? Tadribu sadis im naam imla'il faragha mimma bainal qausaini kama fil misal. Naam, tarjim latihan keenam apa isi al-faragha isi yang kosong isi. Naam, isi yang kosong di antara dua kurung. Nah, seperti pada contoh. Nah, baik, unzuru ila al-misal ya. At-tadrib as-sadis. Awalan at-tadrib as-sadis. Imla'il faragh, isilah kekosongan mimma bainal qausain ya. Di antara dua kurung sama fil misal sebagaimana contoh ya. Baik, hadza kitabul qira'ati. Hadza kitabul qira'ati. Ya, al-mu'jami al-qira'ati. Jadi salah satu di situ yang diisi nantinya ya. Baik, jadi al-mu'jam dan al-qira ini dua kata. Ya. Ini nanti salah satu dipilih. Mana yang yang diinginkan. Nah, baik, lanjut. Al-misal Hada kitabul qira'ati al-mu'jami al-qira'ati. Nah, hada kitabul qira'ati. Hada kitabul qira'ati. Baik, al-awwal. Al-awwal. Al-qamisu bi 20 dinaran. Nah, sahih. Alhamdulillah. Hada huwa al-qamisu al-azraq salis. Naam. Ladayya samani samanuna riyalan. Naam. Rabi udrusu adrusu adrusu fi kulli yati fi kulli yati tibbi. Naam. Al-khamis al-ikh Iktibaratu fi syahri Ramadana. Al-iktibaratu fi syahri Ramadana. Baik. Al-an antakil ila hada tadrib as-sadi insah hada matruk ya. Kita tinggalkan ini tulisan nasah ya, nanti aja. Al-an antakil ila at-tadrib at-tamin ya. Antakil ila at-tadrib at-tamin. Dha alamata khata'in ala kalimati allati kutibat khata'an thumma tubaha sahihatan kama fil misal. Baik, man yaqra? Siapa yang baca? Naam. Man yaqra? Tafadhal. Kalau tidak ada sebabnya, karena dia marfu, asalnya marfu ya. Jadi kumsanu, komison nam lah ya. Nam sahi. Nam, papasan ini salah ya. Ya, sebenarnya kalau mau arti ada betul artinya tafassal ya. Akan tetapi di sini bukan yang diinginkan di sini adalah tafaddal ya. Tafaddal ya. Baik. Lanjut. Nam, tafaddal. Nam. Fil amr. Nam. Ishruna. Nam. Nah, bacanya apa di situ? Salasin, ya. Iya, atau salasun, salasun ya. Bacanya salasun. Nah. Nah. Baik, ini kata ya sah, yang sahih apa? Nah, dengan wau ya, dengan wau karena itu adalah alamat rafahnya, ya. Baik. Sekarang asalis. Nah, tafadhol ikra. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. Ya, amama, khalfa, shimala dan yamin ya. Baik, sekarang robi. Nah. Naam. Naam. Naam. Yang sahih apa? Tidak pakai tanwin, ya. Jadi qawaidu ini salah satu isim ghair munsharif ya. Qawaidu. Qawaidu. Dan yang semacamnya ini tidak boleh bertanwin, jadi tidak boleh bertanwin. Ini kata, ya. Kalau bertanwin ini kata, ya. Yang sahih bahwa itu, ya. Ini yang benar, ya. Ala wazan, wazannya bahwa itu. Semua yang seperti ini. Ya, wazannya seperti ini semua tidak boleh bertanwin. Jadi antum tidak boleh katakan qawaidun. Tidak boleh katakan qawaidun. Kalau qawaidun ini salah. Karena ini ismun ghair munsharif, ya. Ini disebut sebagai apa? Ismun. Ya, ismun ghair. Ya. Munsharif, ya, isim yang tidak boleh bertanwin, ya. Pokoknya wazannya seperti ini, qawaidu, ya, qawaidu, qawaidu, mawatinu, ya, mawatinu dan semacamnya itu tidak boleh bertanwin. Namanya ismun ghair munsharif. Jadi antum nggak boleh, nah, antum nggak boleh katakan qawaidun, kata. Tapi yang betul adalah qawaidu tidak bertanwin. Nah, cirinya dari wazan ya, Ustaz, berarti Ustaz, ya. Itu wazannya, kok yang seperti ini qawaidu. Seperti contohnya lagi misalnya, coba perhatikan ya. Ya. Ini kofnya ya. Ya, kemudian ini wawunya, kemudian ini ainnya, kemudian ini dalnya. Sama contohnya lagi misalnya, contoh lain misalnya di sini aja. Contoh lain mawatinu. Ya. Sama kan? Ini wazannya, coba lihat. Ini fa-nya, ini wawunya, ini ain-nya, ini lam-nya. Jadi mawatinun. Jadi bukan mawatinun. Ya. Bukan mawatinun. Ini salah. Ya, yang betul ini. Tidak bertanding. Gak mengusari. Ya. Iya. Pokoknya itu nanti ketemu. Sama. Persis seperti ini. Jangan di, apa namanya, jangan ditanwin. Ya. Dalam Al-Quran kan ada yang kata mawatin ini. Ya. Lakukan nasarakumullahu fi mawatina katiratin. Makanya di situ dalam Al-Qur'an dikatakan lakukan nasarakumullahu fi mawatina. Fi mawatina bukan fi mawatini. Kenapa bukan fi mawatini? Karena ismun ghair munsharif itu ketika dia posisinya dijar, jarnya bukan dengan kasrah, tapi dia dengan fathah. ya. Jadi bukan fi mawatini, bukan, tapi fi mawatina. Makanya kathiratin itu sifat dari mawatin, akhirnya dia di situ majrurnya dengan kasrah, fi mawatina kathiratin. Jadi bukan fi mawatina kathiratan, tapi fi mawatina kathiratin. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, ikra ya, fi. Lanjut. Nah. Sahih. Milhun. Ya, milhun enggak pakai alif lam. Jadi salahnya dia cuma dipisah minnya dengan lamnya. Itu enggak boleh dipisah ya. Ya. Enggak pakai lam, enggak pakai lam. Jadi pakai tanwin di situ. Cuma karena dipisah aja di situ mim dengan lam, maka dia kata. Ya, jadi yang sahih milhun disambung. Mim lam ha disambung ya. Baik. Nah, intahaina min at-tadrib as-samin. Alan nantakil ila at-tadrib as-tasir. Nah, man yaqra? Tafadhal ikra rahimakallah. Man yaqra? Nah, ikra. Ahwatnya ada enggak ahwatnya? Ahwat ada enggak? Ada, ahwat kawin. Ada. Nah, ahwat, aina ahwat? Nah, dapat dari akhwatnya mana? Nah, hey, Aurin, ikra Aurin. At-tadribu atasi nam sa'id nam at-tadrib atasi halaman 263 halaman 263 miatain sita wa talati la afwan miatain halata wa tisa'ah wa wasita nam. Nah, padam. Sudah ketemu? Nah, ahlan wa sahlan. Sudah ketemu? 263 tadrib atasnya. Nah, nah, tepat kali. Nah, sahih, sahih, sahih. Nah, ikrai. Tarik. Nah. Kata yang betul. Al-kalimah kata, bukan kalimat. Al-kalimah kata. Sahih. Nah. Nah. Aktubu. Nah. Ya, aktubu bil kitabi aw bil qalami. Itu pertanyaannya. Aktubu bil kitabi aw bil qalami. Apakah saya menulis dengan kitab atau dengan pulpen? Jawabannya na'am, aktubu bil qalami. Baik, al-an al-awwal, ibda'i al-awwal. Aktubu bil kitabi aw bil daftar. Na'am. Nah, tak tubuh. Jadi jawabannya orang kedua ya, mukhatab, bukan orang pertama. Jadi ak tubuh fil kitabi au fi daftari. Apakah saya menulis ak tubuh fil daftari? Nah, tak tubuh fi daftari. Baik, asani. Nah. Nah. Nah. Nah, sahih. Salata itu salat, salat. Yes. Nah. Nah, kita tahu. Nah, baik. Nah, baik. Jadi meletakkan Al-Quran ini di atas segalanya ya. Jadi di atas kitab, kitab apapun itu, ya, kitab apapun itu, bahkan kalau ada tafsir satu mushaf, satu Quran, satu kitab buku terjemah, Quran terjemahan, terus yang satu murni mushaf, bukan terjemahan, maka mushaf yang paling tinggi, ya. Kecuali kalau misalnya dua-duanya Quran ya terserah yang mana aja, ya. Akan tetapi kalau satunya tafsir atau terjemahan, maka tetap mushaf yang murni di atas daripada tafsir atau terjemahan tersebut. Nah, wallahu a'lam. Nah, baik, lanjut. Au fil lail, au fil lail, au fil lail. Nah. Nah, fisabahi ya. Ini tergantung selera sih ya, tapi dua-duanya boleh di sini insyaallah ya. Ya sama dengan yang nomor 3 ya. Adau as-sukkara fi salata awil milhi, awil milha, ya awil milhi ya. Tergantung selera ya. Kalau antuna suka suka manis ya udah taruh gula gitu. Ya. Baik, intahaina min at-tadrib at-tasi. Al-an nantakil ila at-tadrib al-ashir ya. Antakil ila tadrib al-ashir. Baik, mana kira? Oh ini Alkitabah ya, Alkitabah natru. Alkitabah kita tinggalkan. Antakil ila tadrib al-hadi ashara ya. Da ala mata khatain. Baik, mana kira? Nah, mana kira? Nah, kau ini kira on. Tadrib. Al-Hadi Asyar. At-Tadribu Al-Hadiyata Asyar. Nah, Al-Hadi Asyar. Do' alamata khato'in ala jumlatil mutabikoti summal tubuhha fi farogu. Nah, tadi latihan ke-11. Letakkan tanda silang atau tanda salah ya pada kalimat yang sesuai. Nah, kemudian yang pada kesesuaian. Kemudian tulislah pada tempat yang kosong. Al-mutabiqah di sini apa artinya? Yang mana tuh? Mutabiqah yang sesuai. Yang sama. Yang sama. Nah. Baik, lanjut. Amjad al-alif ya. Hada. Nah, sekarang. Hada kitabun qiraati. Hada. Al-awal. Hada kitabul qiraati. Hada, perhatikan dulu. Yang pertama, hada kitabu lil qiraati. Yang kedua, hada kitabu lil qiraati. Kemudian yang ketiga, hada kitabul qiraati. Ya, kemudian yang keempat hadza kitabu qiraatin. Maksudnya di sini al-mutabiqah yang sesuai dengan yang alif ini. Untuk baca di atas kan hadza kitabul qiraati. Berarti hadza alif, hadza kitabul qiraah itu sama dengan yang mana? Yang nomor berapa? Kan ada 4 tuh 1 2 3 4. Bukan yang salah ya, tapi lah. Hadza kitabul qiraah. Al-mutabiqah maksudnya sesuai dengan yang alif hadza kitabul qiraati. Mana yang sesuai? Yang sesuai itu yang ketiga saja. Lah. Hmm? Yang ketiga apa yang berapa? Oh, yang keempat. Hah? Yang keberapa? Saya yang ketiga ya. Hadza kitabul qiraati. Nah. Kayak gitu nanti yang antum tuliskan di yang kosong itu, ya. Ayo, sekarang Mbak. Mbak, kuri di daftar wakolaman. Nah, cari yang sesuai. Yang sesuai yang ketiga. Nah, yang ke? Wakolaman. Sesuai ya. Tidak pakai alif lam, semuanya bertanwin. Nawas. Yang keempat. Nah, sahih ya. Arab murabi. Uri juga sekarang wafala mantai. Sekarang Jim. Jim. Tafadoli sukaro wasaya. Nah, yang pertama. Yang pertama ya. Tafadoli sukaro wasaya. Yang kedua. Yang ke? Yang kedua. Tafadoli sukaro wasaya ya. Jadi intinya di sini sama ya, sama semuanya ya. Al-mutabika itu yang sesuai, yang sama maksudnya ya. Yang semisal. Nah, baik. Alan nantakil ila at-tadrib as-sani asyara ya. At-tadrib as-sani asyara uktubil arqama. Ini ditinggal utruk ya. Baik, sekarang kita masuk ke al-wahda al-ashira. Al-wahdatu al-ashiratu ya, al-jawu ya. Kita masuk sekarang ke bagian yang ke-10 ya. Sekarang kita masuk ke al-jawu. Baik, apa artinya al-jawu? Cuaca. Ya, al-jawu artinya? Cuaca. Cuaca ya. Kenapa? Ya, al-jawu boleh ya. Oh, al-jawu boleh udara, boleh cuaca juga bisa ya, seperti itu ya. Apa namanya? Udara boleh, cuaca juga bisa ya. Baik, nakhud al-hiwar al-awwal. Sekarang kita masuk ke al-hiwar yang pertama ya, percakapan yang pertama. Baik, al-ardu al-hiwaru al-awwalu. Unzur wastami wa'id. Ya. Baik, hadha al-hiwar yaduru baina az-zawjati waz-zawji. Ya. Jadi al-hiwar yaduru baina az-zawjati waz-zawji. Baik, qalat az-zawja, kayfa al-jawu fil kharij? Ya, az-zawju, as-sama'u tumtiru al-ana. Hadha faslul kharif. Baik, az-zawja, ثوبك مبتل أين المعطف الزوج تركته شركتي الزوجة وأين المظلة الزوج تركتها في السيارة الزوجة اشرب هذا الشاي الدافئ الزوج بارك الله فيك الزوجة هل نخرج إلى السوق الآن الزوج الماء كثير جدا في الخارج الزوجة ماذا نفعل الزوج نبقى الليلة في البيت الزوجة ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله الزوج هذه فكرة طيبة يا أعيد مرة ثانية العرض الحوار الأول انظر واستمع واعيد الزوجة كيف الجو في الخارج الزوج السماء تمطر الآن هذا فصل الخريف الزوجة ثوبك مبتل أين المعطف الزوج تركته في الشركة الزوجة وأين المظلة الزوج تركتها في السيارة الزوجة اشرب هذا الشاي الدافئ الزوج بارك الله فيك الزوجة هل نخرج إلى السوق الآن؟ الزوج الماء كثير جدا في الخارج الزوجة ماذا نفعل؟ الزوج نبقى الليلة في البيت الزوجة ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله الزوج هذه فكرة طيبة يا. طيب من يقرأ؟ siapa yang membaca؟ نعم siapa yang membaca؟ نعم تفضلي اقرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. Naam. Bermakna pasangan di situ ya. Tapi dua-duanya bisa dipakai ya. Adapun kalau dalam bahasa sehari-hari biasanya zaujatu ya dengan ta marbutoh ditambahkan ta marbutoh ya. Jadi zauja istri kemudian zauju suami ya. Taib. Kemudian kaifa al-jawu fil kharij ya. Kaifa al-jawu fil kharij. Apa makna kaifa al-jawu? Bagaimana cuaca? Bagaimana cuaca? Cuaca pada kaifa bagaimana al-jawu cuaca fil kharij? Cuaca di luar. Ya, al-kharij ini isim isim fa'il ya. Al-kharij Al-Khariju ya. Ini isim fa'il dari kata kerja kharaja. Ya kharaja ya khruju. Ya. Biasa dengar kata khawarij kan? Ya, biasa dengar kata khawarij. Ya, khawarij apa artinya orang-orang yang ke ya keluar dari ketaatan pemimpin ya. Nah, dia dari kata kharij, kharij jadi khawarij ya, keluar dari mereka keluar dari ketaatan pemimpin kaum muslimin ya, disebutlah mereka sebagai khawarij. Jadi mereka memberontak ya. Memberontak apa namanya kepada penguasa kaum muslimin, maka mereka disebut sebagai khawarij ya. Tayyib. Khuruj sendiri khuruj, keluar itu khuruj. Khuruj, khuruj adalah isim masdar dari kata kharaja yakhruju. Jadi gini ya, kharaja yakhruju, baik kharaja yakhruju ya, masdarnya masdarnya khurujan ya. Iya, sahih ya. Sama dengan jalasa yajlisu julusan ya, juga qu'udan ya, seperti itu ya. Jadi ini masdarnya, isi masdar dari kata kerja kharaja yakhruj, khuruj ya. Khuruj itu bahasa Arab ya, jadi bukan apa namanya, bukan istilah kelompok orang saja khuruj itu ya, tapi semua yang bermakna keluar masdarnya khuruj gitu ya, itu artinya keluar gitu. Nah, baik, jadi bukan kata khuruj itu bukan milik sekelompok orang ya, bukan milik sekelompok orang, tapi siapapun yang apapun yang keluar namanya khuruj. Nah, baik. Baik, kita lanjutkan. As-sama'u tumtirul ana ya, as-sama'u tumtirul ana. Mau mana sama? Langit. Tumtiru mana tumtiru? Hujan. Naam, artinya tumtiru itu menu apa namanya ya, sedang turun hujan gitu ya, sedang menghujani gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa as-sama itu apa namanya, mudzakkar atau muannats? Muannats. Iya, dari mana tahunya kalau apa namanya as-sama itu muannats? Dari pa-nya itu. Iya, iya. Baik, sahih. Kalau di situ mudzakkar, maka kita katakan as-sama'u yumtiru. Ya, as-sama'u yumtiru. Fi'il madinya amtara yumtiru, ya. Jadi amtara yumtiru. Baik. Al-ana wa al-ana. Naam. Hadza faslul kharif. Ma mana faslun? Musim. Nah, faslun banyak artinya, di antaranya faslun itu faslun bisa bermakna apa? Faslun bisa bermakna sofun ya. Mana sofun? Ya, bisa bermakna kelas ya. Kelas. Ya. Baik, kemudian faslun juga bisa bermakna apa? Bisa bermakna apa? Musim. Ya. Musimun ya, atau musim ya. Ini sudah menjadi bahasa isyarat dalam bahasa Indonesia. Baik, al-kharif, mau mana al-kharif? Al-kharif? Hujan. Lah. Al-kharifu ya. Al-kharifu artinya musim apa? musim penghujan, ya. Musim hujan. Taib, ya, faslul kharif. Taib, az-zawjatu saubuka mubtallun. Saubuka mubtallun. Ma mana saubun? Baju. Ya, baju muka, ka di situ damir, ya. Taib, mubtallun, ma mana mubtallun? Nah. Mubtallun, mubtallun. Ini isim fa'il, ya. Ini isim fa'il. Ismul fa'il. Ismul fa'il dari kata kerja. Dari kata kerja apa? Ibtalla. Dari kata kerja ibtalla. Ya. Hey, biasa kan baca doanya, ya. Zahaba dhamma. Zahaba dhamma terus. Nah, wabtallatil 'uruq. Ya, wabtallatil 'uruq. Apa artinya ibtallah? Basah. Basah. Ya, ibtallah basah. Kalau mau betalun itu isim fa'ilnya. Ya, jadi kalau misalnya kita katakan ana mubtallun. Jadi kita dari luar kehujanan masuk ke rumah, ana mubtallun. Saya basah gitu loh, ya. Itu isim fa'ilnya. Ya. Tapi kalau kita katakan pakaian misalnya ibtallah ats-tsaubu. Pakaian itu telah basah, ya, ibtallah ats-tsaubu. Ya, atau kita katakan ats-tsaubu mubtallun. Ya, jadi pakaian itu basah, yang basah, ya. Jadi mubtallun alladhi yabtallu, ya, yang basah. Ya, atau yang basah. Nah, baik. Saubuka mubtallun, pakaianmu basah, ya. Ainal mi'tafu? Mana mi'taf? Nah, ya, mantel atau jaket, ya. Al-mi'taf. Taib, az-zawju taraktuhu fi syarikah. Mama mana taraktuhu? Meninggalkan. Ya. Ini ya, dari kata taraka yatruku. Taraka yatruku, taraktu fi'il madhi. Ya, taraktu fi'il madhi yang menunjukkan kepada saya. Damirnya ana. Ya. Hu-hunya di situ kembali ke mana damirnya? Nah, kembali ke mi'taf. Jadi taraktuhu, saya meninggalkannya. Maksudnya saya meninggalkan mantel tersebut, ya. Taraktu fikum amrain. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama apa? Ya, yang pertama kitabullah, yang pertama adalah Quran, kemudian yang kedua wasunnati dan sunnahku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya. Taraktuhu, aku telah meninggalkannya fi syarika. Fi syarika di mana sih? Mas, syarika maksudnya apa di sini? Nah, bisa di kantor, bisa di perusahaan gitu ya. Bisa di pabrik gitu, seperti itu. Baik. Az-zawja wa ainal migallatu. Ya. Ainal migallatu. Mana migalla? Ayyum. Nah, migalla ini isim alat, ya. Isim alat dari kata apa namanya? Dhalla, dhalla. Dhalla itu artinya bernaung, ya. Al-mighallah alat untuk bernaung, ya, yang dipakai untuk agar kita tidak kena hujan, ya. Sama dengan sama dengan apa yang lainnya misalnya. Iya sama, dari kata kanasa ayat nusu, ya. Itu juga isim alat, ya. Cuma nanti timbangannya apa? Apa? Sama min hatun, kemudian mi'taf juga semuanya isim alat, ya, alat yang dipakai gitu, ya. Tayyib, nanti paling nanti wazannya yang berbeda-beda, nanti akan kita belajar insyaallah. Tayyib, jadi al-mighallah itu payung, ya. Al-mighallah itu payung, semua yang dipakai untuk berlindung supaya misalnya kita enggak kena hujan, ya, itu namanya mighallah, ya. Sab'atun yudhilluhumullah, ya, yawma la zilla illa zillu. ada tujuh golongan yang Allah SWT naungi yauma la zilla illa zillu, di hari tidak ada naungan selain naungannya, ya. Jadi walla yadhillu. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan. Az-zawja wa aina al-midhallatu, az-zawju taraktuha fi sayyara. Ya, haknya di sini kembali ke mana? Nah, midhalla ya. Muannas jadi hak, kita pakai hak di situ. Fi sayyara, mana fi sayyara? Di dalam mobil. Baik. Isyrab hadza asyaya ad-dafi'a. Mama na isyrab? Minumlah hadza asyaya. Ini. Naam, ad-dafi'a, ad-dafi'a di sini artinya yang hangat. Enggak pakai ini ya, tidak pakai ain ya. Kalau ain nanti lain lagi maknanya. Asyaya. Asyaya isyrab ya, isyrab asyaya ad-dafi'ah ya, bukan ad-dafi'ah, kalau ini ya. Ini artinya apa? Hangat ya, kalau pakai hamzah ya. Tapi kalau pakai ain apa? Ya, bisa. Dafa'a yadfa'u, yadfa'u bisa mendorong, bisa menolak. Ya. Jadi kalau ada fi yang menolak bisa, yang mendorong bisa. Ya, kalau ini apa namanya? Kalau ini hangat ya. Kalau yang ini hangat, kalau ini menolak atau mendorong, ya, itu bedanya. Jadi jangan sampai salah, ya, jangan sampai salah huruf. Kalau salah huruf nanti apa namanya salah maknanya, ya. Baik, kita lanjutkan. Barakallahu fi, ya. Barakallahu fi, ya. Ini kalau untuk mendoakan keberkahan kita ucapkan barakallahu fiki. Kalau untuk perempuan fiki. Kalau untuk laki-laki? Fika. Kalau untuk dua orang laki-laki? Fikum. Dua orang perempuan? Fikum. Baik. Kalau untuk banyak laki-laki? Fikum. Untuk banyak perempuan? Fikum. Nah, kalau campur baur? Kalau campur-campur? Iya, ya, kita pakai fikum, ya. Baik, Pak Santum. Ya, jadi ini mendoakan keberkahan ya. Barakallahu barakallahu fikum ya, barakallahu fiki, barakallahu fikuma, barakallahu fikunna, barakallahu fika, barakallahu fikuma, barakallahu fikum ya. Ini nanti tergantung damirnya ya. Baik, barakallahu fihi, barakallahu fihima, barakallahu fihim, barakallahu fiha, barakallahu fihima, barakallahu fihinna. Ya, bisa dipahami. Ini untuk orang ke berapa? Orang ketiga, ya. Orang ketiga. Jadi barakallahu fihi. Barakallahu fihima, barakallahu fihim. Barakallahu apa namanya? Fiha, barakallahu fihima, barakallahu fihinna. Nah, baik. Lanjut. Az-zawjatu hal nakhruju ila suqil ana? Ya, hal nakhruju ila suqil ana. Ya. Baik. Mana suq? Nah, pasar ya. Al-an? Ya, al-hin boleh. Al-an, al-hin itu boleh. Al-an dengan al-hin itu sama, ya. Al-hin. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Al-ma'u kathirun jiddan fil kharij. Ya, al-ma'u kathirun jiddan fil kharij. Mama al-ma'u kathirun jiddan? Banyak. Naam. Ya, banyak sekali ya. Ya, ya, karena hujan ya, hujannya hujan deras. Ya, air banyak banget di luar gitu ya. Taib, az-zawja mal dan af'al. Ya, ini halas ma'ruf. Az-zawju nabqa ya, al-lailata fil baiti. Mama dan nabqa? Menetap. Ya, naboka, nah, stay, ya. Naboka, we stay, ya. Nah, baka ya, baka ya, baka ya, baka ya, baka. Jangan pakai kaf kemudian di kasrah, baka ya, baki. Ya, itu artinya apa? Kalau kaf menangis ya, kalau ini tinggal ya. Nah, baka ya, wiste artinya. Nah, baka al-lailata, kita tinggal malam ini fil baiti, di dalam rumah. Maksudnya nggak usah keluar, di rumah aja ya. Stay at home ya. Azawja wa nadhabu gadan ila suki. Ya, wa nadhabu. Mana wa nadhabu? Naam. Oh, gadan? Besok ila suki ke pasar, insyaAllah. Ya. Tapi, hati dikratun tayyibah. Mana mau nanti dikratun? Ini ide yang ya. Good, apa? Good, apa? Aide, ya. Tayyib, ya. Kalau kof dengan kof itu alenia atau paragraf ya. Kalau dengan kaf itu apa namanya ide-ide ya. Hal ini dikeratun tayyibah. Ini ide yang bagus ya. Tapi intahaina minal hewar al awal. Masih ada waktu tak boleh? Masih ada waktu? Nah, cukup ya. Tapi insyaallah apa namanya kita. Nah, cepat aja akan waktunya nah. Tapa ya fil amr ya fil amr gitu ya ijlis gitu ya bisa juga tapi bukan dalam bentuk fil amr tapi kita bilang jurusan gitu kan jurusan ya tapi bukan dalam bentuk fil amr ya nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita bahas ya ya karena waktunya juga sudah mau habis ya afwan jazakillahu khair insyaallah nanti kita bahas pertemuan berikutnya ya Allah taala alam bisawab kita cukupkan sampai di sini mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang keliru. Yang salah dan yang keliru itu semua dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru yang saya ucapkan, Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanya Allah wa iyyakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.